Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dari kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang bahasanya hakikat agama ini adalah an-nasihah, yang di antara maknanya adalah memberikan secara sempurna hak sejumlah pihak-pihak tertentu. Kemarin telah kita bahas tentang menunaikan hak terhadap kitab suci, kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wali rasulihi, nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunaikan hak Rasulullah. Maka menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ada terdapat di dalamnya sejumlah poin. Yang pertama adalah iman yang sempurna terhadap kerasulan beliau. Di antara bentuk iman kepada kerasulan beliau adalah yakin bahwasanya beliau diutus untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang Arab saja, namun juga untuk orang Nusantara. Maka meskipun beliau orang Arab, ya, maka ajarannya juga berlaku di Nusantara. Ya. Dan Islam di Arab tentu Islam yang benar, Islam yang Rasul ajarkan. Ya. Dan Islam yang telah Rasul praktekkan di Arab, ya, yang telah dipraktekkan secara benar oleh Rasul yang merupakan orang Arab di Arab. Ya. Maka kewajiban kita semestinya mencontoh praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang Arab, dan yang praktek benar tersebut telah pernah dipraktekkan di Arab. Maka ini satu hal yang wajib diimani. Wajib diimani bahasanya Rasul itu diutus untuk semua manusia, baik Arab ataupun non-Arab. Bahkan semua manusia dan jin, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-79, wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami mengutusmu sebagai Rasul untuk semua manusia. Oleh karena itu, maka Rasul itu diutus untuk semua manusia, baik Arab ataupun non-Arab. Nah, karena itu satu hal yang kita yakini sesat, anggapan orang-orang liberal yang mengatakan bahasanya ajaran Rasul itu hanya cocok untuk negeri Arab saja. Kalau Indonesia, Nusantara tidak cocok kalau pakai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jilbab bagi perempuan ketika keluar rumah itu cocoknya di Arab yang banyak debunya. Ya, kalau di Nusantara enggak pakai jilbab enggak apa-apa, yang penting sopan. Ya, sopannya menurut kampungnya masing-masing. Ya, tergantung kampungnya. Kalau kampung Koteka, ya pakai Koteka juga sudah sopan. Maka demikian di antara yang menjadi ajaran Islam liberal. Ya, dan ini tentu satu kesesatan yang nyata, karena Islam di Arab, Islam di Nusantara dari sisi ajaran sama, dari sisi ritual ibadah tentu tidak ada bedanya. Sholatnya Islam Arab nih, kalau dan Islam Nusantara harusnya sama. Kalau Islam Nusantara sholatnya pakai bahasa Indonesia, dan Islam Arab itu sholatnya pakai bahasa Arab, tentu hidayah dan petunjuk adalah pada sholat yang berbahasa Arab. Sholatnya kok bahasa Indonesia, tentu itu adalah sebuah kesesatan dalam ritual ibadah. Ya, karena tidak demikian ritual ibadah salat yang Nabi ajarkan. Ya, ya, maka ya, meskipun ya, ritual ibadah tersebut berbau Arab-Arab, orang Nusantara yang betul-betul Muslim ya, tidak boleh antipati. Ya, bahkan wajib ya, meyakini, meridainya, puas dengannya, yakin dan mantap dengannya. Itulah yang benar, itulah jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan, ya, itu bukanlah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah taala, "Tabarakallazi nazzalal furqana." Maha suci Allah zat yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qarib Al-Qurasi Al-Hashimi Al-Arabi, yang merupakan tulen orang Arab. Maka di antara kekafiran dalam ajaran Islam, di antara hal yang membatalkan Islam adalah seorang yang mengatakan mengatakan dan meyakini bahasanya Nabi Muhammad bin Abdullah itu bukan orang Arab. Itu namun orang Nusantara yang kesasar di Arab. Nah, itu. Maka ini satu hal yang membatalkan Islam. Karena beliau dia di antara hal yang wajib diimani berkenaan dengan mengimani Rasul, meyakini beliau itu adalah orang Arab. Siapa yang tidak meyakini Rasulnya, Nabinya orang Arab, batal Islamnya, batal keislamannya. Maka mensifati Nabi dan menyebut Nabi dengan dengan selain sebutan bahasanya dia adalah orang Arab, itu adalah sebuah kekafiran, satu hal yang membatalkan keislaman. Maka beliau tulen adalah orang Arab keturunan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya engkau menjadi nadhir, menjadi rasul untuk semesta alam, berarti semua manusia. Dan ayat-ayat dalam masalah sangatlah banyak, maka kita mengimani bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk semua makhluk, baik jin ataupun manusia. Kemudian di antara hak Rasul, ya, hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah percaya mantap 100% dengan berita yang Nabi sampaikan dan meyakini bahasanya beliau adalah seorang yang berkata benar dan mendapatkan berita yang benar, yaitu berita wahyu, berita dari malaikat Jibril. Maka beliau adalah seorang yang mendapatkan berita yang benar, yang asalnya adalah wahyu, masdukun bahasa Arabnya, dan seorang yang shadiq berkata yang benar. Artinya apa yang disampaikan adalah benar, karena yang Nabi sampaikan semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah seorang yang benar dalam cerita yang beliau sampaikan, masdukun, dan seorang mendapatkan berita yang benar karena berita wahyu yang sampai kepada beliau. Maka beliau tidaklah kadzaba, tidaklah bohong, wala kudziba, tidak pula mendapatkan berita bohong. Maka ini satu hal yang wajib kita yakini ketika kita adalah mau menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua cerita yang Nabi sampaikan, baik cerita tentang masa lalu ataupun masa depan, wajib kita imani. Di antara cerita masa depan, nanti akan terjadi kiamat. Setelah saat kiamat terjadi demikian-demikian, bang orang bangkit dari kubur, semua orang bangkit dari kubur telanjang bulat, ya. Ya, tidak ada yang pakai sandal, pakai sepatu, tidak ada yang berkhitan dan seterusnya. Ini cerita tentang masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Maka kita wajib mengimani, mantap mengimani bahasanya akan terjadi seperti itu, akan terjadi seperti itu. Demikian juga ataupun cerita masa lalu, cerita tentang Nabi Allah Adam. Bahasa Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, Nabi sampaikan tingginya 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari tengah sampai siku. Maka Nabi menyampaikan, menceritakan demikian, kita yakini itu perkataan yang benar. 100% itu benar. Mantap yakin bahasanya demikianlah yang terjadi di masa silam. Meskipun sekarang keturunannya enggak setinggi itu. Maka apa yang kita lihat tidak boleh jadi alasan untuk mendustakan apa yang tidak kita lihat. Apalagi itu dikabarkan oleh seorang rasul yang mendapatkan berita dari langit setiap pagi dan sore. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk menunaikan hak rasul, di antara hak rasul yang akan ditunaikan oleh orang yang memiliki an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Nabi secara benar. Itu bentuknya tidak melampaui syariat Nabi, artinya tidak nambah-nambah, tidak pula mengurangi. Maka sholat duhur tidak ditambahi secara sengaja jadi 5 rakaat ataupun dikurangi, dikorting jadi 3 rakaat. Maka itu orang yang betul-betul mengikuti dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang betul-betul meneladani Nabi, maka dia akan jadikan Nabi sebagai imamnya, panutannya dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah, maka dalam masalah ibadah panutannya adalah masalah agama, panutannya adalah Nabi. Adapun jika itu masalah dunia, masalah bikin masak nasi yang enak, ya monggo, bisa panutannya yang lain. Kalau masalah bikin masak nasi yang enak, undang sayur yang lezat, panutannya ya boleh jadi apa, cipulan atau kemudian sipulan dan sipulan. Kalau itu masalahnya masalah dunia. Namun jika itu masalahnya adalah masalah akidah, masalahnya masalah ritual ibadah, maka seorang muslim panutannya, imamnya hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imam umat ini dan yang diteladani dan diikuti oleh umat ini. Tidak halal bagi siapapun mengikuti yang lain, kecuali manakala yang lain itu menjadi perantara, menjadi penjelas, menjelaskan bagaimanakah yang diajarkan Rasul. Maka orang lain itu diikuti dengan status status perantara antara kita dengan ajaran Rasul. Maka ulama itu diikuti dengan status perantara antara kita dengan ajaran Rasul. Ya, artinya jika beliau menjelaskan kepada kita bagaimanakah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah ulama yang diikuti. Ya, adapun jika ternyata yang dianggap ulama tersebut bukan menjelaskan ajaran Rasul, ya, namun malah menjelaskan ajaran nenek moyang di Nusantara. Nah, ya, maka jika itu yang dijelaskan, itu yang didakwahkan, ya, itu yang didakwahkan, maka itu bukanlah orang yang menjadi panutan, tidak boleh jadi menjadi tidak layak untuk diikuti. Karena ulama yang diikuti adalah ulama yang menjelaskan ajaran Rasul, yang jadi perantara antara kita dengan ajaran Rasul. Artinya menjelaskan kepada kita Rasul itu demikian, Rasul itu demikian, Rasul itu demikian. Nah itu ulama yang ulama panutan, bukan nenek moyang kita dulu demikian, dulu budaya Nusantara itu demikian, dulu kemudian mbah-mbah kita itu demikian, bukan demikian. Yang jadi panutan, ulama yang jadi panutan adalah yang jadi perantara antara kita, penghubung antara kita untuk kenal ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan perantara antara kita dengan Rasul? Artinya indahu ilmun indahu min ilmi sunnah. Dia punya ilmu tentang apa saja ajaran Rasul yang tidak kita ketahui. Maka pada saat itu tidaklah mengapa kita mengikuti orang ini, dengan syarat kita meyakini bahwasanya beliau ini statusnya hanyalah sekedar perantara antara kita dengan ajaran Rasul, perantara antara kita dengan syariat Islam. Itulah syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bukanlah seorang yang independen bisa bikin aturan sendiri, bisa kemudian menetapkan ibadah sendiri, bisa kemudian menetapkan hukum halal haram sendiri, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasul. Karena tidak ada satupun orang yang kita wajib berkeyakinan, tidak ada satupun orang yang independen boleh membuat aturan, apalagi aturan dalam masalah agama. Satu-satunya manusia yang membuat aturan, yang diperbolehkan membuat aturan menetapkan hukum halal haram, ibadah itu ini dan itu, hanyalah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan karena semata-mata beliau, namun karena beliau mendapatkan amrin, mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya beliau tidak dapat mandat, tidak boleh bikin aturan ini halal, ini haram, ini halal dimakan, ini haram dimakan, ini wajib dilaksanakan, ini ibadah yang wajib dikerjakan, ini ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Seandainya tidak mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia selain Rasul, maka itu diikuti manakala dia adalah mubaligh, menyampaikan ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, balighu anni, sampaikanlah dariku, dariku, bukan dari dirimu sendiri, artinya yang ngarang sendiri, namun sampaikanlah dariku, sampaikanlah ajaranku, bukan sampaikan dari dirimu sendiri atau sampaikan dari warisan nenek moyangmu, bukan dari, namun sampaikanlah dari dariku. Rasul sallallahu alaihi wasallam walau ayatan meskipun hanya satu poin. Demikian juga di antara bentuk menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membela syariatnya dan melindunginya. Dan membela syariat artinya tidak rela ada satupun orang yang takis melecehkan syariat. Atau kemudian dan adzabu anha, membela syariat artinya tidaklah rela ada seseorang yang menambah-nambahkan ke dalam syariat ini sesuatu yang senyatanya bukan bagian darinya. Oleh karena itu, maka sikap seorang muslim harusnya tuharib, harusnya anti dengan segala macam tambahan-tambahan yang mengada-ada dalam agama ini, baik itu adalah berupa ucapan dan keyakinan yang mengada-ada ataupun perbuatan dan ritual ibadah yang mengada-ada. Dan di antara perkataan dan keyakinan yang mengada-ada adalah perkataan dan keyakinan yang mengatakan bahasanya Allah ada di mana-mana. Maka ini perkataan dan keyakinan yang mengada-ada. Nabi tidak pernah menuntunkannya. Al-Quran dan hadis Nabi tidak pernah menyebutkannya. Yang ada dalam Al-Quran ini bahasanya Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah aamintum man fis samaa ayakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman dari azab zat yang ada di atas sana? Dan alhamdulillah, dengan puji Allah Subhanahu wa taala, umumnya kaum muslimin di negeri kita itu berkeyakinan dengan keyakinan yang benar ini, bahasanya Allah ada di atas sana. Oleh karena itu, maka kita jumpai nasihat-nasihat ketika dapat musibah, maka simbah-simbah kita pun ngasih nasihat sing sabar dipasahke sing kawiwuri, pasahkan kepada yang di atas sana, pasahkan yang ada di atas sana. Dan tentu yang dimaksud yang di atas sana bukanlah bintang-bintang, bukanlah matahari, bukanlah malaikat. Memohon pasahkan dengan yang ada di atas sana, artinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi musibah, maka umumnya kaum muslimin berkomentar, ini sudah garis ketetapan zat yang ada di atas sana, zat yang ada di atas sana. Dan demikianlah akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akidah yang ada di hadis, di Al-Quran dan di hadis. Maka di antara akidah yang mengada-ada perkataan dan keyakinan yang mengada-ada adalah meyakini dan mengatakan Allah ada di mana-mana, ataupun kemudian ritual-ritual ibadah yang mengada-ada, yang tidak ada tuntunannya. Maka hendaknya seorang muslim yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW anti dengan ini semua, karena semua hal yang mengada-ada itu statusnya sama, semuanya ada haqlun wahidun, adalah berada dalam satu lapangan yang sama, satu kebun yang sama, itu semuanya adalah satu hal yang tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu kesesatan. Tidak ada yang terkecualikan dari hal ini, baik ucapan ataupun keyakinan yang mengada-ada ataupun perbuatan yang mengada-ada. Maka semua perkataan dan keyakinan, demikian juga ibadah yang menyelisihi apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW, apa yang menjadi ajaran Nabi SAW dalam akidah dan perkataan serta perbuatan, maka itulah perkara mengada-ada yang tercela. Maka di antara bentuk menunaikan hak Rasulullah SAW adalah antipati dengan semua hal ini. Demikian juga orang-orang yang menjajakannya, mempropagandakannya, dan menyebarluaskannya. Maka antipati dengan ini semua, dengan kadar antipati sebagaimana antipatinya para penggemar amal-amal yang mengada-ada, dengan mengada-ada mereka pun juga antipati dengan sunnah dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka antipati dengan dan menyudutkan ajaran Nabi dengan perkataan, maka respon yang imbang adalah manakala kita balas juga dengan perkataan, tentu perkataan dengan penuh adab, penuh dengan perkataan yang ilmiah, bukan caci maki. Demikian cara bentuk pembelaan yang benar. Ataupun membela dengan caci maki, maka semua orang bisa. Pembelaan yang elegan, pembelaan yang elegan, itulah pembelaan yang dituntunkan, pembelaan yang ilmiah, dengan penuh kesantunan, maka itu pembelaan yang sesungguhnya terhadap ajaran Rasulullah SAW. Maka jika mereka menyudutkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan, maka direspon juga dengan perbuatan, yaitu perbuatan, namun tentu perbuatan yang elegan, bukan perbuatan yang anarkis, perbuatan yang penuh dengan kesabaran, kemudian tidak kemudian tidak melanggar hukum, yang kemudian bisa kemudian menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Maka demikian semestinya diberi kemudian respon yang seimbang, jaza al-wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Inilah sebagai bentuk menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati para sahabatnya, menghormati mereka dan mencintainya. Karena sahabat seseorang, sahabat dekat seseorang, tidaklah diragukan dia adalah orang istimewa bagi orang tersebut, orang yang khusus, orang yang spesial, dan orang yang paling dekat dengannya. Oleh karena itu, maka para sahabat adalah generasi yang terbaik, karena mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencaci maki semua sahabat sehingga dalam matanya semua sahabat itu tercela? Siapa yang membenci semua sahabat atau kemudian mengolok-olok para sahabat, atau kemudian menyebutkan sesuatu yang itu adalah fitnah dan dusta tentang sahabat, maka dia bukanlah orang yang betul, orang yang menunaikan hak Rasul dan mencintai sang Rasul. Meskipun dia mengklaim dan mengaku-ngaku kalau dia cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dusta. Bagaimanakah mungkin seorang itu mencaci maki semua sahabat, membencinya, kemudian dia mengaku-ngaku mencintai Rasul dan membela Rasul? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seseorang itu sesuai dengan kawan dekatnya. Maka hendaknya masing-masing melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Dan kawan dekat Nabi itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka di antara teman dekat Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Sangat sering orang berkomentar, datanglah Rasul Abu Bakar dan Umar, pergilah Rasul Abu Bakar dan Umar, dan seterusnya, karena dekatnya mereka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang katanya mencintai Rasul namun dia benci dengan Abu Bakar dan Umar, maka dia dusta dalam mengaku cinta pada Rasul, karena Rasul telah menegaskan orang itu sesuai dengan teman dekatnya, dan teman dekat Rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Ketika dia katakan Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang tercela, maka ini adalah bahasa kiasan, bahasa tidak langsung untuk mengatakan Rasul itu tercela, karena Abu Bakar dan Umar itulah teman dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah wazir, mereka adalah tempat Nabi meminta saran. Nabi kalau minta saran, tanyanya sama Abu Bakar dan Umar. Maka jika itu tempat Rasul meminta saran, kemudian dianggap bahasanya ini adalah manusia yang tercela, bahkan orang yang kafir, maka ini sesungguhnya mau mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia caci, maka dicaci oleh orang yang mencaci seorang yang pembohong dan pembuat kedustaan. Maka orang yang mencaci maki para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar, pada hakikatnya dia mau mencaci sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Karena kaidah realita, demikian juga berdasarkan hadis Nabi, orang itu mengikuti dan terpengaruh dengan teman dekatnya, dan teman dekat Nabi Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar itu adalah dianggap dalam bahasa mereka sunamai Quraisy, berhala Quraisy, karena demikian bencinya mereka dengan Abu Bakar dan Umar, sampai disebut dengan sebutan sunamai Quraisy, berhalanya Quraisy. Lalu teman dekatnya yaitu Nabi, lantas bagaimana? Maka padahal kata Nabi sendiri, teman dekat itu mempengaruhi teman dekatnya. Maka itu adalah orang yang mencaci, sebenarnya orang yang mencaci maki para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar, hakikatnya dia mau mencaci maki Rasul, namun tidak mau terang-terangan, namun tidak mau jantan. Maka dia caci maki Abu Bakar dan Umar. Bahkan pada hakikatnya orang yang mencaci maki para sahabat itu mau mencela syariat. Kenapa? Karena yang membawa syariat kepada kita, yang mengajarkan syariat kepada tabi'in, kemudian tabi'in kepada tabi'in, demikian seterusnya sampai kita, maka perantara pertamanya adalah para sahabat. Jika perantara pertama ini langsung dikat karena dianggap sebagai orang yang tidak layak, karena manusia-manusia tercela, bahkan manusia-manusia terkutuk, maka perantara setelahnya rontok semua. Padahal mereka inilah yang kita tahu sholat dari mereka, Dan sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in mengajarkan pada tabi'in dan seterusnya sampai kita. Nah, kalau ini kemudian dekat dianggap karena ini manusia-manusia terkutuk, maka kemudian bawahnya tentu rontok semua. Oleh karena itu orang yang mencaci maki sahabat pada hakikatnya dia mau mencela syariat. Maka jika mereka sahabat yang membawa dan mengajarkan syariat itu layaknya dicaci maki dan dicela, maka berarti syariat yang sampai kita itu tidak terpercaya. Jangan-jangan ini bukan ajaran Nabi, namun ini kalangan Abu Bakar dan Umar. Karena orang yang membawanya adalah orang yang tercela dan tercela, bahkan mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum, hakikatnya adalah mencaci maki Allah atau mencela Allah. Nas'alullah afiyah. Kenapa? Celaan kepada Allah. Kenapa Allah ya sangat mencintai Muhammad, bahkan Muhammad manusia yang paling Allah cintai, kok malah dipertemukan dengan orang-orang manusia-manusia terkutuk, kemudian Allah biarkan orang yang dicintai ini kawan dekat dengannya, bahkan menjadikan kawan dekatnya Abu Bakar dan Umar sebagai mertuanya. Ini Abu Bakar itu mertuanya Nabi, ini Umar mertuanya Nabi. Kok malah Allah memberikan kemudahan-kemudahan semacam itu kepada orang yang manusia yang paling dia cintai, dipermudah untuk berkawan dekat dengan manusia-manusia terlaknat kata mereka, yaitu orang-orang Syiah. Maka tentu ini pada akhirnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela kebijaksanaan Allah yang memilihkan untuk nabinya dan yang kemudian diberi mandat untuk membawa agama ini dan mengajarkannya kepada generasi setelahnya, itu para sahabat ternyata adalah manusia-manusia tercela dan manusia-manusia yang buruk. Dan jika demikian, maka dia antara bentuk menunaikan hak Rasul adalah mencintai para sahabat, hormat dengan para sahabat, mengagungkan para sahabat. Maka mencintai para sahabat itu wajib kita yakini minad din, adalah bagian dari Islam. Ya, tidak ada Islam tanpa rasa cinta kepada para sahabat. Ya, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, nasihat selanjutnya atau menginginkan kebaikan yang selanjutnya yang Nabi katakan adalah menginginkan kebaikan untuk pemimpin dan panutan kaum muslimin. Al-a'imah jamak dari imam, yang dimaksud dengan imam adalah man yuktada bihi, panutan, orang yang jadi panutan, orang yang jadi teladan, wiyutamaru bi amrihi, dan orang yang perintahnya itu dilaksanakan. Dan panutan kaum muslim itu ada dua macam, ada panutan dalam masalah agama dan ada panutan dalam masalah panutan dan pimpinan dalam masalah dunia. Maka panutan dan pimpinan dalam masalah agama itulah para ulama, itulah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang menjadi perantara antara kita dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama itu adalah mereka adalah imam agama, karena tugas mereka adalah menggiring manusia, menggiring manusia untuk sejalan dengan kitabullah dan memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada manusia ilaihi, untuk berjalan menuju kitabullah. Itulah ulama yang sesungguhnya, mengajak manusia kepada kitabullah, mengajak manusia kepada agama Allah, bukan mengajak manusia kepada dirinya untuk memuliakan dan mengeluh-eluh dirinya, bukan mengajak manusia kepada ormasnya sampai-sampai dia katakan ormasnya itu adalah agama, ya. Selain yang di ormasnya masuk neraka, ya. Ya, kalau bisa masuk surga karena ditolong oleh anggota ormasnya, ya. Ya, Maka bukan demikian ulama yang sesungguhnya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ulama Rabbani. Bukan demikian ulama Rabbani. Ulama sejati, ulama sesungguhnya adalah seorang yang dengan ilmunya, dengan dia ngerti bahasa Arab, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, yaqutu an-nasa li kitabillah. Dia akan kirim manusia kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Manusia dikirim untuk fanatik dengan agama, untuk kencang dengan agama, bukan fanatik dengan organisasinya, bukan fanatik dengan ormasnya, bukan kemudian membangun tolak ukur surga dan neraka dengan ormasnya, dengan organisasinya, namun mengajak mendidik umat untuk menjadikan tolak ukur surga dan neraka adalah kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah rasul itu jalan surga, menyimpang dari itu jalan neraka. Dan penyimpangannya ada yang kebangetan, ada yang lumayan kebangetan, ada yang tidak kebangetan, bertingkat-tingkat. Ya, maka itulah ulama yang sejati, itulah orang yang berilmu yang sejati. Yahdunahum ilaihi, memberikan keterangan, penjelasan, pengajian, fatwa kepada manusia, ilaihi, untuk menuju ya ajaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kitabullah. Wa yadullunahum ala syariatillah. Ya, dan ulama sejati itu adalah memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat nenek moyang, bukan syariat nenek moyang di Nusantara, bukan, men syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu maka arahannya adalah diarahkan untuk kepada bagaimanakah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan tentang doa Ibadur Rahman, di antaranya adalah waja'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang saleh. Maka mereka hamba, para hamba Allah, mereka tidak meminta kepemimpinan dalam artian kekuasaan politik dan politik, bahkan mereka minta kepada Allah imam dalam agama, yaitu jadi teladan, jadi contoh yang baik bagi orang-orang saleh di belakangnya. Karena yang namanya hamba Allah sejati itu bukanlah orang yang ambisi untuk bisa menjadi penguasa politik yang mengatur manusia, dan bukanlah orang yang mencarinya. Namun karena sang Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abdurrahman bin Samurah, bukan Abdurrahman bin Auf, namun Abdurrahman bin Samurah, Nabi berpesan, dan pesan Nabi kepada satu sahabat adalah pesan Nabi untuk seluruh umat. Pesan Nabi, lantas alil imarah, janganlah cari, janganlah meminta jabatan politik, kekuasaan politik. Fa innaka an in utitaha an mas'alati, jika engkau mendapatkannya karena minta-minta, ya, karena minta-minta, ukil ta ilaiha, maka Allah tidak akan membantumu. Allah akan serahkan pelaksanaan amanah tersebut kepada dirimu sendiri tanpa Allah membantunya. Dan jika engkau diberi kekuasaan an ghairi mas'alatin, bukan karena ambisi, bukan karena minta-minta, in ta'alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantumu untuk melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Ya, oleh karena itu yang diminta oleh para hamba-hamba Allah adalah imamatul fitri, yaitu jadi teladan kebaikan. Ya, jadi teladan kebaikan sebagaimana firman Allah taala, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para teladan, yang mereka memberikan arahan dengan perintah kami, dan itu mereka itu bisa jadi imam lama sobau, tatkala mereka orang yang sabar melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin 100% dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya imata yahduna bi amrina, maka mereka para teladan-teladan kebaikan, mereka itu adalah orang-orang yang memberikan arahan bi amrina, sesuai dengan ajaran kami, bukan ajaran nenek moyang. namun ajaran kami, ajaran Allah Subhanahu wa taala itu demikian, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu demikian, bukan warisan nenek moyang kita di Nusantara demikian. Namun para imam dalam masalah agama, para teladan dalam agama, mereka adalah orang yang membawa, memberikan pengarahan kepada umat dengan ajaran kami. Inilah yang diajarkan oleh Allah, ini yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menginginkan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin dalam masalah agama dan ilmu, itulah orang-orang, itulah para ulama. Maka bentuk nyatanya adalah dengan antusias untuk belajar dari, belajar ilmu dari mereka, antusias untuk hadir di pengajian mereka, di pengajian yang mengajarkan Quran dan Sunnah, pengajian yang memberikan arahan kepada jamaahnya untuk meniti jalan Quran dan Sunnah. Maka antusias, semangat, meluangkan waktu dan tidak hanya menunggu waktu luang, menyempat-nyempatkan dan bukan hanya menunggu kalau sempat. Maka itu diantara bentuk kita adalah seorang yang menginginkan kebaikan. Karena mereka para ulama adalah perantara antara Rasul dengan umat. Maka hendaknya seorang itu antusias untuk mengambil ilmu dari mereka dengan segala sarana dan sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu agama yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di zaman ini sangatlah mudah, ada berupa tulisan-tulisan, ada buku, ya, ada majalah, ada situs-situs. Ya, tentu tidak semua situs agama, dan situs-situs tertentu yang memang yang didakwahkan adalah kepada Quran dan Sunnah Rasul. Ada tasjil, ada rekaman, ya, ada rekaman, boleh jadi rekaman suara, bahkan ada rekaman video, ya, atau kemudian talakin, belajar langsung dengan duduk di majelis-majelis ilmu dan sarana-sarana yang lain, jadi dengan telepon untuk bertanya, ya, karena itu ada di antara cara untuk mendapatkan ilmu agama. Maka adalah seorang antusias untuk mengambil ilmu, ilmu agama yang benar dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari minal ulama, dari para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.